Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wa ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ikhwah sekalian, para ibu dan para akhwat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atau pada siang hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk senantiasa memperhatikan bekal terbaik yang akan nanti kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Karena tidak ada bekal terbaik yang kita bawa kecuali agama kita. Ini amaliah agama kita. Dan diberikannya kita kesempatan untuk senantiasa memperhatikan bekal-bekal kita, ini adalah nikmat yang sangat besar. Karena sungguhnya tidak ada penyesalan yang akan diungkapkan orang yang telah kehabisan waktu kecuali seandainya Allah berikan pengunduran waktu dalam rangka untuk bisa beramal yang akan bisa bermanfaat saat menghadap Allah Ta'ala. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Hingga apabila salah seorang mereka telah kedatangan al-maut, maka dia akan mengatakan, Rabbirji'un, ya Rab, kembalikan kehidupanku. Atau dalam ayat yang lainnya, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau undurkan barang sebentar saja kehidupanku. Untuk apa dia meminta diundurkan waktu? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh apa yang kemarin, yang dulu-dulu tidak aku lakukan. Oleh karena itu, qawtillah, ucapan yang senantiasa kita ucapkan setiap kita bangun tidur, apa itu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Tahu enggak ini? Gimana artinya? Gimana? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikannya. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepada Allah kami nanti akan kembali dibangkitkan lagi. Ini adalah ucapan yang senantiasa kita ucapkan sebagaimana yang diajarkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita alhamdulillah ikhwah? Karena kita masih diberikan kesempatan hidup yang bisa kita gunakan untuk senantiasa memperbaiki bekal-bekal kita untuk menghadap Allah. Yang apabila kita sudah kehabisan waktu, enggak ada kesempatan lagi. Dan bekal inilah yang nanti satu-satunya yang akan bermanfaat saat seluruh harta dan dunia kita sudah tidak berguna lagi, kecuali kalau kita datang menghadap Allah dengan bekal terbaik, yaitu agama kita. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari saat harta dan anak laki-laki yang menjadi kebanggaan manusia sudah tidak berguna lagi, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hatinya seorang mukmin, qalbun taqiyun, hati yang bertakwa, yang kalau Al-Imam Al-Qayyim sebutkan lebih rinci, hati yang selamat dari syirik yang akan merusak tauhid, hati yang selamat dari bid'ah yang akan menentang sunnah, hati yang selamat dari ghaflah yang akan menghilangkan sifat zikir, hati yang selamat dari syahwat yang akan menentang perintah, hati yang selamat dari syubhat yang akan mendustakan khabar. Pertama, selamat dari apa ikhwan? Dari syirik. Kedua, dari bid'ah. Ketiga, dari apa tadi? Ghaflah, kelalaian. Yang keempat, selamat dari syahwat, yaitu lilitan syahwat. Yang kelima, selamat dari syubhat, yaitu kerancuan ilmu yang akan menentang perintah, yang akan mendustakan khabar. Maka kehidupan kita semuanya adalah mempersiapkan untuk hari-hari kita menghadap Allah Ta'ala. Dan modalnya yang terbaik adalah waktu yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian, berbahagialah kita semuanya seandainya kita senantiasa diberikan oleh Allah taufik untuk perhatian kepada ilmu. Karena sungguhnya ini adalah modal dasar kita menjadi orang baik. Sebagaimana hadis yang sudah kita hafal semuanya, mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Faham agama modal untuk menjadi orang baik. Walaupun orang yang faham agama belum tentu dia jaminan pasti baiknya. Ada enggak orang yang faham agama dan orangnya rusak? Ada enggak? Banyak. Kalau dalam sejarah, ya contoh paling praktis adalah ulama-ulama Yahudi. Mereka mengenal kebenaran, bahkan mengenal kebenarannya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenal kebenaran, dalam hal ini mengenal Rasulullah SAW, seperti mengenal anak kandungnya mereka sendiri. Sangat mengenal. Tapi ternyata ilmunya la yang fa, ilmunya tidak bermanfaat. Orang yang faham agama belum tentu baik. Tapi orang yang ingin baik harus dia faham agama. Karena semua amaliyah agama mesti ditegakkan di atas ilmu. Dan kefahaman agama adalah tuntutan untuk menjadi kita lurus dalam beragama. Alhamdulillah, orang tidak paham agama, kalau dia ini orangnya tidak punya kecenderungan kepada agama, tidak punya kecenderungan kepada agama, dan tidak paham agama, maka larinya dia hanya kepada ahlus syahwat. Hidup tenggelam dalam syahwat. Target-target hidupnya hanya memenuhi kepuasan syahwat. Semua dia kerahkan untuk mendapatkan kepuasan syahwat. Ya, syahwat harta, syahwat jabatan, syahwat wanita, syahwat ketenaran, syahwat ketokohan, semua berkaitan dunia dalam syahwat. Kalau orangnya punya kecenderungan agama, semangat agamanya tinggi, tetapi dia tidak diberikan taufik kefahaman agama, ini sangat dikhawatirkan dia larinya, masuknya ke lorong-lorong kesesatan firaqud dalah. Sehingga banyak orang punya semangat agama tinggi, masya Allah, alhamdulillah. Tetapi ketika dia tidak memiliki kefahaman yang baik, jadilah dia orang-orang yang ghulu dalam beragama. Sehingga masuk dalam gerakan-gerakan sesat, semisal khawarij, yang memiliki pemikiran dan tindakan-tindakan yang brutal, ekstrim, sadis. Dan orang-orang khawarij adalah tipe orang yang punya semangat agama tinggi, tapi rendah kadar pemahamannya. Antum bayangkan, para sahabat saja ketika harus membandingkan antara salat dan puasanya dengan mereka, kata Nabi, tahkiruna salatakum ma salatihim wasiyamakum ma siyamihim. Kalian akan memandang tidak seberapa salat dan puasa kalian dibandingkan dengan mereka, orang-orang khawarij. Mereka ahli ibadah, mereka para qurra, sampai kulitnya ngapal-ngapal karena saking lamanya ibadah, sujud. Tapi mereka dikatakan Nabi kilabunna, dan bahkan seandainya Nabi bertemu dengan mereka, kata Nabi, akan aku binasakan mereka qatla'at, sebagaimana pembinasan Allah kepada kaum 'Ad. Maka cukuplah yang senantiasa mendorong kita, ikhwan, hadir di majelis-majelis ilmu, adalah hadis keutamaan tentang masalah ilmu, dan ini adalah kegiatan yang paling manfaat setelah kewajiban-kewajiban pokok kita tunaikan. Tidak ada amaliyah yang lebih memberikan manfaat kepada kita melebihi kesibukan kita untuk senantiasa ini belajar ilmu. Sampai Nabi diantaranya mengumpulkan dalam satu hadis, paling tidak ada 5 keutamaan ilmu yang mendorong kita untuk senantiasa yaitu mencintai ilmu, gemar dengan ilmu, senang dengan para ulama. Hadis yang mana kira-kira, ikhwan? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Ada yang hafal enggak? Coba. 1. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. 1. Orang yang mereka berjalan menempuh untuk ini berjalan untuk mendapatkan ilmu, salaka tariqan yaltamisu fi ilman, itu bisa berjalan dengan makna hissi, melangkahkan kedua kakinya ke suatu tempat untuk menghadiri majelis ilmu sehingga dia mendapatkan ilmu. 1. Bisa bersifat maknawi, murojaah, bertanya, kemudian dia membaca, mutalaah, dan seterusnya sampai dia menghasilkan ilmu. Allah akan mudahkan baginya jalan ke jannah. Allah akan mudahkan dia mewujudkan amaliah-amaliah yang mengantarkan ke jannah, atau juga Allah akan mudahkan kelak dari kiamat, yaitu meniti shirath hingga dia dimasukkan Allah ke jannah. Yang kedua, wa innal malaikata, ini satu hadis ini, wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridhon bima yasna. Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu karena ridha kepada mereka. Majelis yang disertai malaikat ikhwati billah, atau orang yang senantiasa dia disertai malaikat, adalah kemuliaan dan kebaikan tersendiri. Karena malaikat akan senantiasa mendoakan dan mengarahkan kepada perkara-perkara yang baik, karena malaikat makhluk yang layak sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat, senantiasa taat kepada Allah apa yang diperintahkan. Yang ketiga, sekedar ingatkan aja, wa innal alima la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Orang yang alim, dan tentu untuk menjadi alim tidak bisa kecuali berawal dari dia di majelis-majelis ilmu. Orang-orang yang alim akan memintakan ampun kepada Allah untuknya. Siapa? Yang di langit, yang di bumi, sampai yang ada di ikan yang di lautan. Dalam hadis yang lainnya, ini hatal hut hatta namlah fi juhriha, sampai toh semut yang ada di lengnya dan ikan paus yang ada di lautan, dari binatang kecil sampai binatang besar, semuanya memintakan ampun kepada Allah untuk para pencari ilmu, untuk orang yang mereka alim. Lebih-lebih ikhwan fillah, seandainya kita menyadari sepenuhnya bahwa dosa kita ini sangat banyak. Kesalahan kita ini sangat banyak. Kekurangan kita ini sangat banyak. Bahkan saking sangat banyaknya, Allah pun perintahkan kita, setiap ketaatan kita jangan lupa mengiringi dengan istighfar. Allah ketika mensifati hambanya yang saleh, malamnya qiyamul lail, malamnya dia menghidupkan malam untuk takarrub kepada Allah. Dosa atau maksiat? Hah? Malamnya takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan qiyamul lail, dosa atau maksiat? Hah? Apa ini? Ketaatan. Tapi ketika pagi hari datang, bagaimana disebutkan Allah waktu sahur, wahum fil ashari, wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Taala. Malamnya dia qiyamul lail, dia mendekatkan diri kepada Allah, dia taat kepada Allah, tapi di waktu sahur dia menutup malamnya dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kita habis salat, salat maksiat atau taat? Taat. Setelah selesai salat, yang diajarkan Nabi apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selesai haji. Haji itu dari awal sampai akhir adalah ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, dan bahkan semuanya zikir. Full zikir. Wa syu'ilat at-tawaf fil bait wa sa'yu wa ramyul jimar li iqamati zikrillah. Tawaf, sa'i, balang jumrah, semuanya untuk menegakkan zikrullah. Tapi selesai haji, yang Allah perintahkan di antaranya apa? Ketika ayat masalah haji, yaitu wastaghfirullaha, beristighfarlah kalian kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW mendidik kita di dalam Sayyidul Istighfar. Bagaimana? Ada yang hafal? Sayyidul Istighfar, ikhwan? Antum, hafal enggak? Hah? Hafal? Sudah? Hafal? Yang mana yang muda-muda? Antum? Hafal? Hah? Ya, coba. Terus? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli. Artinya tahu enggak? Allahumma anta rabbi, Allah kada rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada sembahyang hak kecuali dirimu. Khalaqtani, Engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Terus. Wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu, aku berada dalam perjanjianmu dan ingin untuk memenuhi semua perjanjianku denganmu ya Allah, semampuku. Terus. Abu'ulaka binikmatika alaiya, ya Allah, aku akui semua nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Wa abu bidambi, dan aku pun juga mengakui tentang dosa yang aku lakukan. Yang kita ambil adalah abu ulaka binikmatika alaiya wa abu bidambi. Kita sadar sepenuhnya mengakui tentang semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah curahkan kepada kita, yang kita tidak akan mungkin bisa mengkalkulasi, menghitungnya. Ini sudah menjadi kepastian Allah Ta'ala. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Dan seandainya Anda berusaha menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa. Ikhwan billah, antum bayangkan. Sekian banyak nikmat Allah, kita tidak sanggup untuk menghitung semua atau mengingat semua. Yang kita ingat hanya beberapa. Dari beberapa saja, kemudian yang kita syukuri lebih sedikit lagi. Dari sedikit yang kita syukuri, kekurangan kita dalam bersyukur sangat banyak sekali. Sehingga alangkah sangat banyaknya kekurangan kita dalam bermuamalah dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Sehingga kalau senantiasa kita diajarkan beristighfar, layak atau enggak? Layak atau enggak? Sangat layak. Karena banyaknya taksirat yang kita lakukan, yaitu kekurangan-kekurangan kita lakukan, belum lagi dosa-dosa yang sengaja atau tidak sengaja kita lakukan, maka Nabi kita pun menuntunkan tidak kurang dari sehari beliau beristighfar dari 70 atau bahkan 100 kali. Qunibillah, maka hendaknya kita senantiasa sama ini memperhatikan segala kekurangan kita untuk lebih menyempurnakan, yaitu saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keutamaan ilmu apa tadi? Wa innal alima, ini yang ketiga, lastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan fil ma. Yang kelima, wa inna, yang keempat apa? Ikhwan, ada yang apa enggak? Fadlul alim ala al-abid ka fadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Apa kira-kira maksudnya? Keutamaan ahli ilmu dengan ahli ibadah seperti bulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Ada gak yang bisa menjelaskan? Gak ada hadiahnya. Disediakan. Apa kira-kira ikhwan makna tamsil ini? Ahli ibadah, ahli ilmu semuanya punya keutamaan. Tapi keutamaan masing-masing kalau dibandingkan ahli ibadah kayak bintang, ahli ilmu kayak bulan. Ahli ibadah dilihat dari sisi manfaatnya hanya untuk pribadi. Kalau meluas lingkungan yang sangat sempit atau diameter yang sangat pendek. Tapi ulama, ahli ilmu, ahlul ilmi dengan ilmunya kayak bulan. Yang sinarnya seperti sinar bulan yang menyinari santro alam jagat raya. Antum bayangkan ilmunya Syekh Albani, ilmunya Syekh bin Bas, ilmunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan ulama-ulama yang semisal beliau sesudahnya atau sebelumnya. Maka ilmu mereka bagaikan sinar matahari yang menyinari kehidupan yang ada. Manfaatnya sangat luas. Dan ini merupakan pahala jariah yang terus mengalir bagi pemiliknya setelah kematian dia. Keutamanya jauh lebih besar. Yang kelima, wa innal ulama'a warasatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma faman akhadau faqad akhada bihaddin wafirin. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau warisan ikhwan dikaitkan dengan nasab, maka nasab yang terdekat dengan para nabi, nasab keutamaan, bukan nasab darah, adalah para ulama. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling mulia setelah para nabi Allah. Hamba yang paling mulia ikhwan, orang yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah dalam memahami risalah untuk menghamba kepada Allah Ta'ala. Maka para ulama menggantikan kedudukan para nabi, para rasul dalam hal membimbing manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil bagian ilmu, dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Oleh karena itulah, ilmu keutamanya sekian banyak. Dan orang tidak akan lurus dalam beragama kecuali benar-benar perhatian kepada ilmu. Kita rawan tersesat ke arah kiri atau ke arah kanan kecuali kalau kita betul-betul bersama dengan ulama yang rasikhun fil ilmi. Ulama yang kokoh dalam ilmunya. Ikhwan fillah, jangan pernah merasa aman dalam kita beragama. Yang nabi yang seorang ulama, Al-Imam Ibnu Qayyim di antara yang mengingatkan, "Ma amarallahu bi amrin illa wal syaitan nasghatan." Tidaklah Allah memerintahkan sebuah perkara kecuali syaitan memiliki dua cara untuk menyesatkannya. Imma bi ifratin wa ghuluwin. Yang pertama dengan cara ifrat atau hulu, dia di asan atau dia diumbulkan sampai melebihi batas. Wa imma bi tafritin wa taksirin, atau dengan cara tafrit taksir, meremeh-remehkan. Dua-duanya disebabkan karena kurangnya ilmu. Yang tafrit, yang ifrat dan hulu, ini juga disebabkan diantaranya karena kurangnya ilmu. Yang tafrit juga diantaranya karena kurangnya ilmu. Untuk selamat menjadi orang-orang yang mereka tawassut, pertengahan antara hulu, ini ifrat dan tafrit, maka sangat membutuhkan ilmu dan istiqamah, ilmu dan kesabaran, sehingga dia berjalan lurus, dan ini sangat membutuhkan ilmu, supaya tidak ifrat, dan supaya tidak tafrit. Syalbani, atau para ulama menyebutkan, ada tiga sebab kerusakan agama seorang. Satu, qillatul ilmi. Kedua, su'ul fahmi. Ketiga, su'ul qasdi. Yang pertama wa ikhwan, qillatul ilmi, ilmunya sedikit. Kedua, apa tadi? Su'ul fahmi, jeleknya pemahaman. Ketiga, su'ul qasdi, jeleknya niat. Salah satu ada pada seseorang itu mengancam rusaknya agama. Qillatul ilmi, sedikitnya ilmu. Ini mengancam agama seorang. Yang dimaksudkan dengan sedikitnya ilmu ikhwan, kalau ditanya antum, antum memangnya ilmunya banyak? Gimana? Antum memangnya ilmunya banyak? Kita semuanya ilmunya sedikit. Tapi yang penting, ketika kita menyadari ilmu kita sedikit, kita senantiasa bersama dengan para ulama yang rasikhuna fil ilmi. Senantiasa bersama dengan para ulama yang kokoh ilmunya. Kalau kita merasa sedikit ilmu, jangan menjadi orang, jangan bersama dengan para ruwaibidah. Jangan bersama dengan orang-orang yang mereka hanya pandai berbicara tapi tanpa ilmu. Tapi bersamalah para ulama yang rasikh fil ilmi. Al barakatu ma'a akabirikum. Nabi kita katakan bahwa keberkahan Anda bersama dengan para ulama kibar, ulama-ulama tua, ulama-ulama sepuh. Bahkan ketika di zaman fitnah, di antara kaidah keselamatan, ketika ada istilahnya perbedaan pendapat, ikhtilaf antara ulama kibar dengan ulama yang muda, maka supaya kita kembali kepada ulama yang kibar. Bagaimanapun ulama yang muda, itu mudanya belum hilang. Mudanya belum hilang. Sehingga kita lebih condong pada ulama yang kibar. Kemudian, su'ul fahmi, jeleknya pemahaman. Apa standar jeleknya pemahaman ikhwan? Standar jeleknya pemahaman adalah pemahaman yang menyelisihi manhajus salaf. Pemahaman yang menyelisihi para sahabat dan para imatus sunnah. Ini standar pemahaman dikatakan jelek. Sehingga lari ke khawarij, lari ke syiah, lari ke mutazilah, lari ke sufi, dan segala macamnya. Standar pemahaman dikatakan jelek, yaitu pemahaman yang menyelisihi, yaitu pemahaman para sahabat dan para imatus sunnah. Yang ketiga, su'ul qasdi, memang punya niat yang buruk, punya niat yang jelek. Pembahasan kita siang hari ini, ikhwan, apa judulnya? Sesembahnya sendiri kok asing. Kalau kita tanya kepada setiap muslim sajalah, setiap muslim yang sesembahnya Allah, kalau ditanya siapa sesembahanmu, ya mungkin kalau nama tahu Allah. Siapa itu Allah? Gak tahu sama sekali. Padahal itu yang kita sembah. Kalau orang tidak kenal ayah dan ibunya, aneh gak? Ya aneh. Wong ayah ibunya yang melahirkan dia kok gak kenal? Dan tentu lebih aneh lagi kalau tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan dia, yang mengurus dia dari A sampai Z, yang semua kehidupannya totalitas di tangan Allah Ta'ala, yang bahagia sengsaranya itu adalah bergantung dengan seberapa jauh tingkat kedekatan dia kepada Allah Ta'ala, kok sampai enggak kenal? Maka ini adalah musibah yang paling besar. Ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecelakaannya akan dibawa dari dunia, berlanjut ke barzah, berlanjut ke alam akhirat. Ketika dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani billah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizallahu ta'ala, di antaranya dalam kitab beliau, Fiqh Asmaul Husna, bahwa Allah ciptakan kita ini untuk dua tujuan yang penting. Allah ciptakan kita ini untuk dua tujuan yang penting. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu beribadah, mewujudkan penghambaan hanya kepada Allah Ta'ala. Untuk tujuan ilmu dan amal. Ilmu yaitu mengenal Allah Ta'ala. Dan beribadah itu mewujudkan ubudiyah. Yang dia totalkan atau wujudkan ubudiyah. Yang dia tauhidkan kepada Allah Ta'ala. Untuk yang pertama dalilnya adalah firman Allah dalam surat At-Talaq. Ayat yang terakhir insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ada enggak surat At-Talaq yang terakhir? Ada yang hafal? Atau yang hafal yang ayat yang terakhir? Atau dibuka dulu ayatnya? Ketemu. Surat At-Talaq. Ayatnya yang terakhir. Sudah? Kawan? Sudah. Coba baca. Antum baca. Ketemu kan? Sudah. Baca. Ya, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tersebut, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dialah Allah yang telah menciptakan langit yang tujuh. Dia Allah pula yang telah menciptakan bumi semisal penciptaan langit. Lalu Allah sebutkan ciptaan-ciptaannya untuk apa? Di antaranya kata Allah, lita'lamu ayatanazzalul amru bainauna. Dan Allah turunkan pada tiap ciptaannya itu adalah al-amr. Dalam bahasa kita sekarang orang bilang dengan istilah hukum alam. Setiap ciptaan Allah ada hukum yang Allah letakkan di situ. Sampai manusia betul-betul bisa mengenal hukum-hukum pada ciptaan Allah. Sehingga bisa mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Karena memang semua yang Allah ciptakan ini Allah peruntukkan untuk manusia. Sebagaimana Allah sebutkan. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa asbagha alaikum ni'amahu. Zahiratan wa batina. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah menundukkan langit dan bumi untuk kalian, dan Allah curahkan nikmat yang zahir maupun yang batin kepada kalian. Ikhwan fillah, bentangan makhluk semuanya disebutkan Allah untuk apa? Lita'lamu, agar kalian tahu. Agar kalian tahu annallaha ala kulli syai'in qadir wa anallahu qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah maha mampu atas segala-galanya dan Allah ilmunya meliputi segala-galanya. Ayat ini intinya agar kita mengenal Allah Ta'ala. Agar kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi dalam mengenalkan dirinya kepada kita dengan yang lebih detail, lebih komplit, yang membuat kita benar-benar lebih mengenal Allah lebih dalam, yaitu melalui nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebutkan kepada kita. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki al-asma al-husna. Nama dikatakan husna dengan poin-poin satu. Nama itu memang betul indah. Sehingga kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah yang tidak pernah Allah namai dirinya dengan nama itu. Kita tidak boleh mengada-adakan nama untuk Allah. Yang kedua, nama dikatakan husna apabila nama itu mengandung sifat. Nama yang tidak mengandung sifat, maka tidak dikatakan husna. Ada enggak nama sekedar nama dan tidak mencerminkan sifat? Ada enggak? Di kalangan manusia ada enggak? Ada. Contoh, namanya Rosyid. Apa artinya Rosyid? Artinya Rosyid apa? Rosyid artinya apa? Lurus. Iya. Lurus, Rosyid. Orang yang terbimbing. Ada enggak yang namanya Rosyid? Ternyata watak hidupnya atau sifatnya enggak lurus. Preman, pemabok, penjudi, ibadahnya maut-maut, enggak karuan, enggak kenal agama. Ada enggak orang namanya baik tapi sifatnya enggak seperti namanya? Ada enggak? Banyak. Ini bukan husna. Nama dikatakan husna kalau nama itu mencerminkan sifat. Dan Allah Subhanahu wa taala seluruh namanya sekaligus mencerminkan sifatnya, bahkan sifat yang Allah sebutkan sempurna total. Sehingga Allah ketika menjelaskan tentang sifatnya, Allah menafikan, meniadakan dari sifat yang bertentangan, sifat kebalikannya. Hidup, kebalikannya apa? Mati. Allah meniadakan kematian. Al-hayyul ladzi la yamut. Tapi bukan hanya kematian yang Allah tiadakan. Allah juga ini singkirkan sifat yang mengulangi, yang akan mengurangi kesempurnaan Allah Ta'ala. Gimana surat ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Terus? La ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah al-hayyu al-qayyum. Dan Allah jelaskan, Allah al-hayyu alladhi la yamut. Bukan tidak Allah tidak mati saja. Tapi la ta'khudhu sinatun wa la naum. Apa artinya? Allah tidak terserang ngantuk, apalagi tidur. Ngantuk dan tidur ini kekurangan. Maka Allah tiadakan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada makhluk ini ngantuk dan tidur kekurangan atau kesempurnaan? Kalau makhluk, antum enggak bisa ngantuk, bisa cedot. Antum coba enggak tidur 3 hari. Hang semuanya. Kalau makhluk ngantuk tidur ini kesempurnaan sebagai makhluk. Sebagai makhluk yang lemah kesempurnaan. Tapi ngantuk dan tidur bagi Allah adalah kekurangan. Maka Allah singkirkan perkara tersebut. Ini Allah al-hayyul ladzi la yamut. Dan wal insu wal jinu yamutun, kata Nabi. Manusia dan jin semuanya mengalami kematian. Sehingga Allah sifatnya sempurna total. Ikhwanibillah. Allah mengenalkan dirinya melalui para makhluknya dan melalui sifat-sifat Allah SWT. Sehingga ilmu mengenal Allah ini adalah ilmu yang paling pertama kali hendaknya dicari oleh manusia. Ilmu yang paling tertuntut untuk diketahui sebelum yang lainnya adalah ilmu tentang mengenal Allah SWT. Kenapa ya khotibillah? Ilmu tentang mengenal Allah itu adalah ilmu yang paling wajib, yang paling pertama untuk ketika kita ketahui sebelum yang lainnya. Ada beberapa poin penting yang bisa kita sebutkan. Satu, bahwa ilmu mengenal Allah adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Ilmu mengenal Allah adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa ilmu mengenal Allah termasuk ilmu yang paling mulia? Para ulama katakan, syarful ilmi bisyarfil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu sangat tergantung kemuliaan objek yang dipelajari. Sedangkan tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mulia, zat yang paling sempurna, yang telah menciptakan kita semua, yang telah menciptakan langit dan bumi, zat yang telah menjelaskan segala atau yang menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan kepada kita. Maka Allah zat yang paling mulia, sehingga ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang disibukkan memahami Allah, mempelajari ilmu yang mengantarkan faham tentang Allah, dia dengan semulia-mulia ilmu. Ini yang pertama. Ilmu tentang Allah adalah semulia-mulia ilmu. Yang kedua, Alhamdulillah, mempelajari tentang Allah adalah mempelajari cabang iman yang paling tinggi. Kalau kita ini tertuntut untuk beriman, maka tentu kalimat amantu billah bukan sekedar semata-mata ucapan lisan. Tapi amantu billah menuntut kita untuk mewujudkan apa yang kita imani tentang Allah. Orang yang kalimat amantu billahnya hanya sekedar saya beriman kepada Allah, lalu tidak lebih dari ucapan itu, maka tidak akan ada bekasnya. Lalu apa yang harus Anda imani tentang Allah? Di sini menuntut kita harus paham tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu tentang Allah mewujudkan atau sibuk dengan mempelajari tentang Allah, kita artinya disibukkan dengan mewujudkan arkanul iman yang paling pokok, yang paling tinggi. Dan ini yang paling tertuntut sebelum mewujudkan yang lain-lainnya. Arkanul iman dan arkanul Islam yang paling pertama, yaitu bagaimana hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, yuhibbu asma'ahu wa sifatihi wa dhuhura atharihi, athariha. Allah mencintai nama-namanya, sehingga Allah suka kalau nama Allah disebut-sebut. Allah mencintai sifat-sifatnya. Allah sangat suka juga kalau sifat Allah jadikan sebagai wasilah dalam berdoa, disebut-sebut hamba, jadikan pikiran. Dan Allah mencintai athar dari setiap nama dan sifat pada makhluknya. Ini khususnya kalau kita memahami ketika Allah mengatakan walillahil asmal husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama, maka berdoalah Anda kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Doa, ikhwan, ada dua. Apa kira-kira sudah sebutkan dulu. Doa ada dua. Doa yang pertama, doaul mas'alah. Yang kedua, doaul ibadah. Apa maksudnya doaul mas'alah? Apa maksudnya doaul ibadah? Doaul ibadah? Antum? Gimana? Doa al-wasalah apa? Sama. Gimana Ustaz? Samanya gimana? Doa? Terus? Doa ibadah? Kalau doa al-masalah adalah doa segala bentuk permintaan kita dalam doa al-masalah. Doa dalam bentuk semua permohonan kita kepada Allah Ta'ala. Itu doa al-masalah. Kalau doa al-ibadah, doa dalam bentuk semua amalia ibadah yang kita lakukan. Salat, puasa, zakat, haji, dan segala macamnya. Itu hakikatnya doa. Yang kalau kemudian melazimkan dengan perkataan, adalah ya Allah dengan salatku, ibadah dengan hajiku, puasaku, kemudian korbanku dan seterusnya. Ya Allah selamatkan aku dari jahanam, masukkan aku ke dalam surga. Ini melazimkan doa kepada Allah Ta'ala. Hakikatnya merupakan doa kepada Allah Ta'ala. Sekarang berkaitan dengan Asmaul Husna. Bagaimana wujud atau praktek fad'uhu biha, berdoa kepada Allah dalam doa doaul masalah dan doaul ibadah berkaitan dengan Asmaul Husna. Bagaimana prakteknya? Allah memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Prakteknya bagaimana, ikhwan? Doa masalah bagaimana? Doa ul ibadah bagaimana? Hah? Gimana? Bagaimana prakteknya doa ul masalah berkaitan dengan Asma'ullah al-Husna? Dan bagaimana prakteknya doa ul ibadah berkaitan dengan ini Asma'ul Husna? Gimana? Antum? Bisa? Tahu enggak? Doa al-masalah dengan cara bagaimana? Gampangnya, menjadikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sebagai wasilah atau bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah dalam kita berdoa. Sebelum kita berdoa kepada Allah, maka kita mengawali dengan menyebut nama-nama dan sifat Allah. Contohnya bagaimana? Hah? Bismillah. Ya contohnya Nabi banyak mengajarkan, termasuk diantaranya dalam wirid dan zikir yang antum baca tiap pagi sore. Gimana kira-kira? Ya hayu ya qayyum, birahmatika astaghif. Ya hayu ya qayyum itu mengawali dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala. Atau kadang menyebut nama yang munasib dengan yang kita minta. Nama yang sesuai dengan kita minta. Kalau kita mintanya rezeki, ya rasak, ursukni. Ya Ghafar, ikhfirli. Ya Rahman, irhamni. Dan seterusnya. Atau menyebut nama-nama Allah secara total. Allahumma inni as'aluka bikulis min huwalak samaita bi nafsak au alam ta'hada min khalqik au ansalta fi kitabi au istakhtarta fi'a au istakhtarta fil ilmil ghaib indak. Baru kemudian dia minta kepada apa yang dia minta. Ini satu. Sekarang bagaimana prakteknya berdoa kepada Allah dalam doa ul ibadah terhadap asma Allah al-husna. Bagaimana prakteknya, kawan? Atau apa maksudnya doa ul ibadah yang berkaitan dengan asma Allah al-husna? Yaitu kita beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada di dalam nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita mewujudkan ubudiyah. Kita mewujudkan ubudiyah dengan kandungan yang ada di dalam nama dan sifat Allah Ta'ala. Contoh, nama Allah Ar-Rahman artinya apa? Yang Maha Penyayang. Maksudnya Ar-Rahman, sifatnya apa di situ? Nama Allah Ar-Rahman sifatnya apa? Zurrahmah al-wasi'ah. Pemilik rahmat yang luas. Dan Allah adalah Arhamur Rahimin. Maka kita tertuntut beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada di dalam nama Allah tersebut. Yang Allah pertama sifatnya atau dia sifat Allah Dzurrahmah al-Wasi'ah, Allah pemilik rahmat yang luas, dan Allah adalah Arhamur Rahimin. Sekarang ibadah kita apa? Setelah kita mengetahui nama Allah Ar-Rahman, kita tertuntut beribadah kepada Allah. Sekarang bentuk ibadah kita apa? Dengan nama Allah Ar-Rahman itu, ikhwan. Apa ibadah kita? Sudah kita sebutkan Ar-Rahman, yaitu sifat Allah Dzurrahmah al-Wasi'ah, pemilik rahmat yang luas. Kemudian Allah Arhamur Rahimin. Lalu ibadah kita apa? Hah? Apa ikhwan ibadah kita? Ibadah kita di antaranya satu, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah yang luas. Bagaimanapun kita terjerumus kayak apapun kita, apapun bentuk kesalahan kita, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah dengan rahmatnya yang luas memanggil hambanya dengan kelembutan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, wahai hambaku yang mendzalimi dirinya sendiri, yang melampaui batas dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita diantaranya adalah satu, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka putus asa dari rahmat Allah termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Yang kedua, karena Allah Arhamur Rahimin, apa artinya ikhwan? Allah Arhamur Rahimin artinya apa? Allah Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang, dan Allah menyukai sifat rahmah yang Nabi katakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Apa ibadah kita ikhwan agar kita disayang Allah? Apa yang harus kita wujudkan agar kita disayang Allah? Apa tadi? Hah? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayang Anda. Apa yang kita harus wujudkan agar kita disayang Allah? Hah? Apa? Yang menjadi hamba-hamba penyayang, yang berhati lembut, yang menyayangi para hamba Allah, baik manusia maupun hewan, sehingga kita disayang Allah yang di langit. Ikhwan, ini adalah bagaimana kita mewujudkan ubudiah kita kepada Allah dari setiap nama yang Allah kenalkan kepada kita. Maka pentingnya kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini, ikhwan, agar kita bisa semakin menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah Ta'ala, beliau mengatakan, akmalu nasi ubudiyatan, manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Ta'ala, al-muta'abbid bijami'il asma'i wassifat allati yutalli'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Ta'ala adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan setiap nama dan sifat yang dia telah ketahui. Ikhwan, semakin hamba itu sempurna dalam mengenal Allah, dia akan semakin lebih bisa menyempurnakan penghambaannya kepada Allah Ta'ala. Semakin dia mengenal banyak dari nama dan sifat Allah, dia akan semakin sempurna dalam mewujudkan penghambaannya kepada Allah Ta'ala. Kalau tadi antum satu kenal nama Allah Ar-Rahman, maka anda bisa mewujudkan ubudiyah dalam bentuk tidak putus asa di rahmat Allah dan menjadi hamba Allah yang penyayat. Bagaimana kalau anda mengenal 5 nama Allah? Bagaimana anda kalau mengenal 10 nama Allah? Bagaimana kalau anda mengenal 99 nama Allah? Maka dia akan semakin bisa menyempurnakan penghambaan dia kepada Allah Ta'ala. Faham? Maka mengenal nama-nama dan sifat Allah ini mutlak, kebutuhan mutlak. Karena untuk menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah, mesti kita harus mengenal dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang keberapa? Keempat. Ketiga. Yang keempat. Mengenal Allah, ikhwan, akan membuat seorang hamba semakin besar rasa cinta dan rindunya kepada Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala akan membuat hamba ini benar-benar memiliki kecintaan dan kerinduan yang lebih besar kepada Allah Ta'ala. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, beliau mengatakan diantaranya bahwa al-mahabbatu wa syauqu, cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tabi'un ila ma'rifatihi wal ilmi bi. Kecintaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengikuti pengetahuan dan ilmu dia tentang Allah. Falamma kanat ma'rifatuhu akmal, apabila ilmu pengetahuan dia tentang Allah itu yakni tam, yakni sempurna, fakanat mahabbatuhu akmal, maka kecintaan dia kepada Allah akan semakin sempurna lagi. Kecintaan kita dan kerinduan kita kepada Allah sangat ditentukan dengan sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalimat yang lain kata Ibnu Qayyim, kesempurnaan kita sebagai hamba manusia itu dalam hal kecintaan, ketika kesempurnaan kita sebagai hamba itu sangat ditentukan oleh 2 kekuatan, ilmu dan cinta. Ilmu dan cinta. Sehingga dikatakan akmalun nasi, akmalul abdi, hamba yang paling sempurna. Ini atau kesempurnaan seorang hamba bihasabi hataini quwwataini. Kesempurnaan seorang hamba itu ditentukan dengan kekuatan 2 hal. Al-ilmu wal mahabbah. Al-ilmu wal mahabbah. Ilmu dan kecintaan. Ilmu dan kecintaan. Ini ilmu tentang Allah dan ilmu dan kecintaan, ilmu tentang Allah dan kecintaan tentang Allah. Afdalul ilmi al-ilmu billah. Seutama-utama ilmu, ilmu tentang Allah. Wa a'lal hubbi al-hubbullah. Dan cinta yang paling tinggi, cinta kepada Allah. Wa akmalu ladzati bihasabi hima. Dan kesempurnaan kelezatan hidup sesuai dengan dua hal ini dalam diri kita, yaitu ilmu dan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Saya ulangi, ikhwan, akmalul abdi bihataini quwwataini. Kesempurnaan seorang hamba itu ditentukan oleh dua hal, kekuatan dua hal. Apa itu? Al-ilmu wal hub atau wal mahabbah. Afdalul ilmi al-ilmu billah. Ilmu yang paling utama, ilmu tentang Allah Ta'ala. Karena tidak ada zat yang lebih utama dibandingkan Allah. Wa a'lal hubbi, dan kecintaan yang paling tinggi, kecintaan kepada Allah Ta'ala. Wa akmalul ladzat, dan kesempurnaan kelezatan. Kelezatan yang paling sempurna, kelezatan ketika mengenal Allah dan mencintai Allah Ta'ala. Dan ini yang dimaksudkan para ulama dengan istilah tijaratun rabihatun, perdagangan yang sangat mahal. Orang yang mereka betul-betul mencintai Allah, mengenal Allah dan mencintainya, karena akan mewariskan sesuatu yang dikejar-kejar oleh manusia. Akan mewariskan sesuatu yang paling dikejar-kejar oleh manusia. Alhamdulillah, hidup ini yang paling dikejar manusia apa sih? Apa? Bahkan orang musyrik tidak berbeda. Orang musyrik, orang muwahhid, ahli taat, ahli maksiat, orang kaya, orang miskin, laki, perempuan, orang terkenal, tidak terkenal, semuanya mengejar sesuatu yang sama. Apa itu? Hah? As-sa'adah, kebahagiaan. Kebahagiaan. Dan ikhwati billah, kebahagiaan yang dikejar manusia, yang tidak di jalannya, maka tidak akan pernah dia dapatkan. Sehingga kebahagiaan itu seakan-akan menjadi sebuah fata morgana. Apa fata morgana, kawan? Fata morgana apa itu? Dari kejauhan kelihatan menjanjikan, diparani ngetipleng sampai tempatnya, enggak ada apa-apanya. Itu fata morgana. Berapa banyak manusia yang mereka mengejar kebahagiaan yang seperti fata morgana ini karena salah jalan. Karena salah jalan. Ada yang menyangka kebahagiaan itu jalannya adalah dengan menjadi orang yang kaya raya, sugih mlegedu, bondonya turah-turah, meluber-meluber, mau beli apapun bisa, mau ngapain juga bisa, sehingga membayangkan ngimpi-ngimpi bagaimana menjadi orang kaya biar betul-betul bisa bahagia. Ternyata setelah dicari sampai betul-betul jadi orang kaya, kebahagiaan yang dulu pernah dia bayangkan itu ternyata enggak ada wujudnya. Pertanyaannya, kawan, ada enggak orang kaya yang stres, sesak dadanya, dia tidak bisa merasakan kebahagiaan dengan kekayaannya? Ada enggak? Sangat banyak. Kalau antum dengarkan keluhan mereka, mungkin keluhannya itu bisa berjilid-jilid. Jilid satu, jilid dua, jilid tiga. Wow, sekian banyak jilid keluhan orang yang kaya raya. Apalagi sifat manusia itu seperti yang dikatakan Nabi, sarwa kurang. Sarwa kurang. Mbok yon duwe pirawae tetap kurang. Lau kana libni Adam watian min malin labtagha thalithan. Seandainya anak Adam punya dua lembah emas, dia pasti, kata Nabi, akan cari yang ketiga, kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Sifat manusia kurang terus. Sehingga sudah punya segala macam yang di tangannya itu, yang kelihatan oleh matanya yang kurang. Sehingga terus ngejar yang belum didapat. Yang sudah didapat gak dinikmati, yang dikejar yang belum didapat. sampai mengkos-mengkos, sampai nafasnya cedot, bantal jantungnya mandek, masuk ke kubur. Dunia terus dia jalan, dianya sudah kehabisan napas, kehabisan waktu. Berapa banyak yang membayangkan kebahagiaan itu pada jabatan, ketenaran, ketokohan, segala macam. Tapi ini semuanya fata morgana. Sehingga ada seorang wartawan yang dia bersama dengan penduduk surga. Dia nulis kesimpulannya kemudian, ternyata penduduk surga tidak bahagia. Apa ono? Ternyata penduduk surga tidak bahagia. Yang dia maksud dengan penduduk surga adalah ahlu dunia. Pai ini penduduk dunia yang hidupnya itu sarwa kecukupan. Mau kawin dibiayai, mau punya anak dibiayai, mau ya ini apa sekolah dibiayai, kesehatan dibiayai, semua dibiayai. Senang enggak? Bayangannya senang semuanya. Tapi ternyata di penduduk yang seperti ini, jiwa-jiwa mereka pun juga jiwa-jiwa yang tetap kering kerontang. Jiwa-jiwa yang tetap kering kerontang. Sehingga dia katakan dengan istilah, ternyata penduduk surga tidak berbahagia. Karena memang kebahagiaan letaknya bukan di situ. Bukan di harta, bukan di wanita, bukan di jabatan, bukan di kedudukan, bukan di segala macam tentang dunia. Tapi letaknya di sini. Yang dalam istilah ulama, jannatu dunia. Dalam istilah ulama adalah surga dunia. Surga dunia. Kata sekali salam, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Barang siapa yang dia belum pernah memasuki surga dunia, maka dia tidak akan masuki surga akhirat. Dalam ungkapan yang lain, seorang ulama mengatakan, kharaju minat dunia, walam yaduku atyaba ma fiha wa ahla, masakinu ahli dunia. Orang yang dikatakan benar-benar miskin dari kalangan ahli dunia, yang layak untuk dikasihani, bukan orang yang mereka tidak punya perabot sama sekali tentang kehidupannya. Tapi hakikat orang total miskin di kalangan dunia adalah orang yang mereka keluar dari dunia, alias orang yang mereka sampai matinya belum pernah merasakan sesuatu yang paling indah dan paling lezat rasanya. Ketika ditanyakan apa itu yang paling indah, paling lezat rasanya, ma'rifatullah, itu hati yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah inilah yang akan betul-betul mewariskan ya ini kebahagiaan yang dirasakan oleh hati manusia. Oleh karena itulah, dalam ungkapan yang lain pula, Rasulullah SAW pernah punya ungkapan, bersama dengan hidupnya yang secara kasat mata kok kelihatan rekoso timen. Di zaman beliau para pendengki sangat buahnya. Yang mendengki beliau sangat buahnya. Sehingga ada yang berusaha untuk memprovokasi raja supaya membunuh, supaya menangkap, supaya memenjarakan, supaya mengusir. Sangat banyak. Tapi sebagaimana kata Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlu sunnah a'lamunas bil haqqi dan arhamunas linas. Apa artinya kawan? Ahlu sunnah orang yang paling tahu tentang al-haq dan paling sayang kepada manusia. Sehingga kisah yang pernah menyertai beliau, kisah ketika beliau atau kisah beliau dengan seorang Amir Ibnu Qolawun. Ibnu Qolawun. Pernah dengar enggak ceritanya? Ibnu Qalawun ini dikelilingi oleh ulama Ahlul Bid'ah. Singkatnya begitu. Dan ulama Ahlul Bid'ah ini nulis fatwa kepada sang raja, sang amir, untuk menangkap Syekhul Islam dan kemudian dibunuh. Supaya dibunuh, dilenyapkan dari ini negerinya. Karena dianggap sangat mengganggu. Dan itulah sifat Ahlul Bid'ah dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini. Dulu di Afghan, ketika perang Afghan dengan Rusia seperti itu, sering atau sangat santer ada ungkapan, membunuh Wahabi lebih baik dibandingkan membunuh satu Wahabi lebih baik dibandingkan dengan membunuh sekian banyak kaum ateis Rusia. Artinya Wahabi lebih jelek, lebih kotor, lebih jorok, lebih segala macam. Saya kira di negeri kita juga kurang lebih ada gitu-gituan. Ada gak ya? Wahabi ini mesti disingkirkan dari muka bumi. Dilenyapkan dari muka bumi. Ketika mereka mengatakan Wahabi kamu, Wahabi suka mengkafir-kafirkan orang. Wahabinya gak pernah mengkafirkan orang lain. Mereka mengkafirkan Wahabi kafir. Mereka sudah mengkafirkan Wahabi. Wahabinya ditul Wahabi gak pernah mengkafirkan orang lain. Kalau iqamatul hujah, iya. Menegakkan hujah, iya. Sampai Syekhul Islam kalau dialog dengan orang lain, dengan Qurraqud Dalah, sampai beliau mengatakan, kalau yang menjadi kamu itu saya, sudah kafir. Kalau yang menjadi kamu itu saya, sudah kafir. Tapi saya tidak mengkafirkan kalian. Faham gak? Karena Syekhul Islam sangat faham tentang kesesatan. Kalau yang menjadi kamu itu saya faham betul tentang kebenaran. Makanya kalau saya itu menjadi kamu, saya kafir. Karena menolak kebenaran, mengingkari kebenaran, tidak mengakui kebenaran, maka kafir. Tapi beliau tidak mengkafirkan mereka, karena mereka dianggap bodoh, mungkin punya syubhat segala macam. Ini sayangnya Ahlussunnah. Iqamatul hujah memang iya. Tetapi takfir sangat jauh dari sikap Ahlussunnah. Beda Ahlul Bid'ah. Yang mereka menuduh Wahabi suka mengkafir-kafirkan orang. Tapi mereka sendiri paling cepat mengkafirkan orang lain. Sangat cepat mengkafirkan orang lain. Ikhwani billah. Ibnu Qalawun dikelilingi ulama Ahlul Bid'ah. Yang menulis fatwa supaya membunuh Syekhul Islam. Tapi Ibnu Qalawun tidak membunuh. Ditangkap di penjara. Kemudian, satu saat Ibnu Qalawun, dia digulingkan oleh seorang penguasa atau musuhnya. Berkuasalah lawannya ini. Ulama yang tadinya menjilat Ibnu Qalawun, maka dia sekarang menjilat raja yang baru, amir yang baru. Maka begitu Ibnu Qalawun melihat fenomena seperti itu, betapa sangat sesak dadanya dan berniat untuk menggulingkan kembali penguasa yang merebut kekuasaannya. Digulingkan berhasil. Singkat cerita, berhasil digulingkan. Kemudian setelah berhasil digulingkan Ibnu Qalawun, Ibnu Qalawun ternyata ulama yang tadi menjilat penguasa baru tadi, dia sekarang kembali ke Ibnu Qalawun, menjilat lagi Ibnu Qalawun. Kurang ajar. Maka Ibnu Qalawun ingin menunjukkan, beliau ingat, ingin menunjukkan bagaimana keinginan dia kepada para ulama penjilat ini, dikeluarkan Syekhul Islam. Di hadapan mereka, sehingga mereka melihat dengan mata kepala bagaimana sang amir Ibnu Qalawun mengeluarkan Syekhul Islam dan pengennya Syekhul Islam berfatwa untuk membunuh orang ini semuanya. Tapi Syekhul Islam tahu apa yang diinginkan Ibnu Qalawun. Bahkan kemudian menasihati Ibnu Qalawun untuk memaafkan orang-orang ini kalau sampai dia kehilangan orang ini tidak mendapatkan pengganti mereka. Begitu sikap diantaranya Syekhul Islam. A'lamunas bilhaq dan arhamunas linas. Demikian Ahlussunnah. Ikhwani billah, pendengki di zaman beliau sangat banyak. Ada yang pengen membunuh, ada yang pengen menangkap di penjara, ada yang pengen mengusir. Apa di antara perkataan beliau ikhwan yang terkenal? Ma yaf'aluna a'da'i. Ma yaf'aluna a'da'i. Apa sih yang diinginkan oleh para musuhku? Inna jannati fi sadri. Surgaku itu ada di dadaku. Surga itu akan di dadaku. Artinya kemanapun beliau pergi akan ikut beliau. Wa in qataluni fa in qataluni. Kalau mereka itu membunuh saya, faqad li syahadah, maka dalam keterbunuhanku adalah syahadah. Dalam keterbunuhanku adalah syahadah. Dalam kematianku yang syahid, yang terbunuh di jalan Allah, syahid. Dan tidak ada kematian yang diharapkan seorang muslim seperti kematian syahid. Karena pahala yang sangat luar biasa. Ikhwan, ahlul jannah, ada enggak orang-orang kira-kira masuk surga dan dia setelah masuk surga ingin kembali ke dunia? Ada enggak kira-kira? Kenapa? Enggak ada, kenapa? Sudah nyaman, sudah enak. Tapi ada enggak orang yang kira-kira sudah mendapatkan surga dan ingin kembali ke dunia? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak? Siapa? Siapa? Hah? Ada. Siapa itu? Orang yang mati syahid. Orang mati syahid. Dia syahid. Kemudian mendapatkan pahala syahid. Masuk jannah diantaranya. Dan dia pengen ke dunia lagi. Pengen jihad lagi. Syahid lagi. Mendapatkan pahala lagi. Pahala syahid. Di antara pahala syahid seperti itu. Di antara yang disebutkan Nabi SAW. Artinya besarnya pahala syahid. Kalau saya mati, kalau mereka berhasil membunuh saya, maka dalam keterbunuhanku adalah syahid. Wa in taraduni fator disyaha. Kalau mereka mengusirku, dalam keterusiranku, dalam keterusiranku adalah syaha, plesir. Wa in habasuni fahabsi khulwah. Kalau mereka menjebloskan aku dalam penjara, dalam keterpenjaraanku adalah khalwat aku dan sang kasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua bagi beliau indah. Semua bagi beliau surga. Karena surganya di sini. Surganya di dada. Karena beliau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zahiruhu min kibalihil azab. Zahirnya dilihat dari luar adalah azab. Wa batinuhu fihi rahmah, dan batinnya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surga seorang mukmin di dunia adalah ketenangan hati, yakni kebahagiaan hati karena mengenal Allah taala. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan itu laisa lil mu'min rahatuhu duna liqa'illah. Laisa lil mu'min rahatuhu duna liqa'illah. Tidak ada rasa tenang yang dirasakan seorang mu'min melebihi bertemunya dia dengan Allah taala. Faman kanat rahatuhu fi liqa'illah faka'anna qad, kata beliau, barang siapa yang ketenangan hidupnya itu ada pada pertemuannya dengan Allah, maka sungguh dia telah sampai targetnya. Ikhwan, seorang mukmin yang hakiki tidak ada kenyamanan, tidak ada ketenangan, tidak ada kelezatan melebihi saat-saat dia bertemu dengan Allah taala. Oleh karena itulah seorang mukmin di dunia ini tidak ada saat-saat yang lebih ditunggu-tunggu melebihi saat ketika dia mesti bertemu dengan Allah Ta'ala. Semisal sholat diantaranya. Dan semua amaliah yang kemudian menghubungkan dia dengan Allah membuat hatinya tenang, sejuk, dan nyaman. Maka apa kata Nabi? Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan kelezatan dalam hatiku pada amal salat. Inilah sahabat Nabi mengatakan demikian. Dan prakteknya Nabi telah mewujudkan seperti itu. Kalau orang itu senang, nyaman, kemudian dia senang, nyaman. Itu kira-kira kalau ketemu orang yang seperti ini, betah enggak, ikhwan? Betah enggak? Antum ketemu teman yang disewenengi, kemudian pokoknya seweneng. Itu ketemu dia kira-kira pengen cepat pisah atau pengen berlama-lama? Perpisahan bagi dia itu sebuah keberatan tersendiri. Pertemuannya merupakan kebahagiaan. Rasulullah SAW prakteknya dalam sholat. Kita semuanya sudah tahu. Pernah Nabi sholat malam bersama dengan para sahabat. Yang satu rakaat itu membaca Al-Baqarah. Lanjut An-Nisa, lanjut Ali Imran. Berapa juz? 5 juz lebih. Dikit kira-kira. 5 juz ini kalau dibaca berapa menit? Ya jam-jaman. Kalau kira-kira yang jadi makmum antum gimana? Sikile wis jebrat. Ceklek sikilnya itu. Ini satu rakaat bacanya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Dan mereka semuanya bisa dengan nyaman untuk mengikutinya. Begitulah hati ketika dia telah merasakan kenyamanan. Antum ada enggak penggemar bola? Ada enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Ada enggak orang yang khusyuk di depan televisi melihat bola sampai berjam-jam? Ada enggak? Ada. Sampai ada orang yang mereka nge-game di depan internet. Itu sampai bukan itu lagi, bukan jam lagi. Berhari-hari. Berhari-hari. Sampai ada yang mati di situ. Masya Allah. Hatinya sudah sangat tergila-gila dengan ini permainan game. Ehwanimillah, ini kalau hati sudah nyaman. Oleh karena itulah, kata Ibnu Mas'ud. Barang siapa atau tidak ada seorang mukmin, laisal mukmin rahatuhu. Duna liqailah. Orang mukmin itu kalau imannya sudah betul-betul sehat benar, tidak ada kenyamanan dia rasakan melebihi bertemunya dia dengan Allah. Dia baca Quran akan betah, zikir akan betah, salat akan betah, taat akan nyaman, bahkan untuk demi keridhaan Allah dia siap korbankan apapun yang dia miliki. Dan itu para sahabat telah membuktikan. Contohnya hijrah. Hijrah ini ada enggak yang ditinggalkan, ikhwan? Ada enggak yang ditinggalkan? Banyak. Rumah. Tempat tinggal. Atau tempat kelahiran. Sahabat-sahabat di Mekah itu rata-rata pedagang. Sehingga mungkin punya gudang-gudang perdagangan. Punya kios-kios, toko-toko. Aset-aset berapapun di Mekah yang tidak bisa dibawa ditinggal. Antum tahu enggak harga tanah sekitar Ka'bah berapa? Tahu enggak? 1 meter. Di sini paling mahal berapa? Di Surabaya ini paling larang-larangnya berapa? Semeter, ikhwan. Ada enggak 50 juta? 100 juta? Kalau 100 juta umpamanya punya tanah 100 meter sudah berapa itu? 100 juta, 1 meter 100 juta. Punya tanah 100 meter, sudah berapa uangnya? Ikhwan, tanah di sekitar Ka'bah, kalau antum googling sekarang itu 1 meter, 6,14 miliar. 6,14 miliar. Mbok para sahabat punya tanah di sekitar Ka'bah, berapa ratus meter atau bahkan mungkin berhektar-hektar, enggak akan dibawa, ditinggal semuanya. Bahkan kisah Shu'aib Ar-Rumi ketika dia sedang berjalan menuju Madinah, di tengah jalan dicegat oleh Quraisy. Shu'aib, kamu dulu masuk sini itu kere. Sekarang harta kamu mau bawa keluar dari sini kami enggak ridha. Apa kata Suhaib? Wahai Quraisy, kalian tahu saya ini pemanah. Kalau kalian siap, panah akan saya lepaskan satu persatu, biar pulang tinggal nama. Hadapi kematian sekarang juga. Tapi kalau kalian mau, akan saya serahkan seluruh hartaku, bahkan tak tunjukkan di mana simpanan harta yang aku simpan. Semuanya dikasihkan Quraisy. Demi untuk berjalan ke Mekah, ke Madinah. Mekah-Madinah berapa kilo ya kawan? Berapa kilo? Tidak kurang dari 400 kilo. Dekat atau jauh? Ya sangat jauh. Sini Jogja berapa? Hah? 300? Iya. Dan itu jalan. Atau naik unta kalau paling-paling. Dan itu dalam cekaman, ketakutan, intaian Quraisy. Turno gak seperti sekarang ini. Dikit-dikit ada Indomaret, Alfamaret, suatu kuah-kuah, beli gorengan, ngiyup sih. Gak ada iup-iupan, ya adanya ororo. Kemudian kalau siang panas ngentang-ngentang. Kalau malam dingin sampai nusuk ke tulang-tulang. Itu dilalui berapa hari untuk sampai ini ke Madinah. Itu rela dilakukannya dengan meninggal semua harta dan segala yang tidak dia bisa bawa di Mekah. Itu semata-mata karena lebih merasakan lezatnya mencari apa yang disi Allah Ta'ala. Sehingga ketika Suhaib sampai di Madinah, dia dipeluk Nabi SAW dan dikatakan, Rabi hal bai'u ya Aba Yahya. Rabi hal bai'u ya Aba Yahya. Sungguh telah beruntung perdagangan Anda wahai Abu Yahya. Sungguh telah beruntung perdagangan Anda wahai Abu Yahya. Perdagangan apa yang dia lakukan? Berdagang dengan Allah Ta'ala. Dia jual apa yang dia miliki kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dia rasakan kelezatannya berjalan menuju Allah dibandingkan dengan semua apa yang telah dia miliki. Seorang mukmin kata Ibnu Mas'ud, ketika ketenangan hatinya di pada saat-saat dan tempat-tempat yang dia bertemu dengan Allah, maka telah menunjukkan dia telah sampai pada tujuan keimanannya. Karena alladzina amanu wa tatma'innul qawa'id tatma'innul qulubuhum li dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka kegelisahan kita ikhwan sebanding dengan yaitu kerusakan iman kita. Orang yang paling sempurna imannya, yang paling tenang hidupnya, yang paling gelisah hatinya, yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rumus kehidupan. Dan ini perdagangan yang sangat mahal. Sesungguhnya pembicaraan masih sangat panjang. Waktu kita habis. Untuk sesi tanya jawab kalau ada. Kalau tidak ada juga alhamdulillah. Berharap tidak ada tanya jawabnya. Tanya jawab bisa antum lakukan kepada asatidzah yang ada di sini. Bagaimana pengertian makna Allah memiliki tangan dan wajah? Ikhwan billah, yang datang kepada perkataan salaf kita begini. Minallahi risalah. Risalah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'ala rasuli al-balagh, dan kewajiban rasul itu menyampaikan risalah. Wa 'alaina at-taslim, dan kewajiban kita ini taslim. Risalah ini datangnya dari Allah, bukan dari filosof, bukan dari pemikir, bukan dari sekelompok orang. Sehingga datangnya dari Rabbus samawati wal ardi. Dan kita yakin, saya yakin yakinnya, apabila Allah telah mengatakan sempurna, Islam ini sempurna, tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan. Orang yang mereka menambah-nambah agama, menuduh Islam belum sempurna, atau dia menuduh Muhammad khianat. Dua-duanya kejelekan. Yang kedua, kewajiban Rasul itu menyampaikan. Dan tidak ada satu huruf pun yang disembunyikan Nabi. Allah sendiri yang mengawal penyampaian risalah, yang menjamin kemurnian dan keutuhan risalah sampai akhir zaman. Yang ketiga, wa alaina at-taslim, kewajiban kita adalah at-taslim. Ikhwan, taslim itu kalau berkaitan dengan khabar yang datang para kita ini dari syariat kita ini, imma khabar wa imma al-awamir wa nawahi. Sifatnya khabar atau perintah dan larangan. Khabar tentang Allah, khabar tentang surga, khabar tentang neraka, khabar tentang kiamat, khabar tentang ba'dal mamat, khabar tentang semua kehidupan yang sifatnya ghaib. Bagaimana sikap taslim kita? At-tasdiq. Tasdiq yaitu membenarkan setiap yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa ada keraguan. Tanpa ada keraguan sama sekali terhadap khabar-khabar tadi. Kalau itu sifatnya al-awamir wa nawahi, perintah dan larangan, sikap kita apa tadi, ikhwan? Sami'na wa ata'na. Iman menuntut seperti itu. Dan bukan seorang mukmin yang hakiki kalau tidak seperti itu. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajitu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Demi Allah, kata Allah, mereka ini bukanlah orang mukmin. Orang dikatakan tidak mukmin kemungkinannya kalau enggak kafir atau imannya belum sempurna. Mereka ini demi Allah bukan mukmin. Belum dikatakan mukmin yang sebenarnya. Sampai kapan? Satu, dia benar-benar siap menjadikan Rasul sebagai hakim. Dalam perkara apa? Fima syajara bainahum, dalam semua perkara yang dia miliki. Perkara pribadi, rumah tangga, masyarakat, negara, akidah, ibadah, ekonomi, muamalah, semua perkara siap untuk dia kembalikan atau bertahkim kepada Rasulullah SAW. Yang Nabi ketika menghakimi hanya dengan wahyu yang datang dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, hati mereka tidak mendapatkan rasa berat. Tidak ada rasa keberatan terhadap keputusan Rasulullah SAW. Yang ketiga, wa yusallimu tasliman, ada sikap taslim, tunduk, patuh, sepatuh-patuhnya. Syariat ini kuat, turun dari zat yang al-alim, al-khabir, al-hakim. Yang syariat Allah isinya adalah bainal adl wal adl wal hikmah, yaitu Allah bersikap adil, bahkan bersikap fadl utama, dan semua hukum Allah hikmah. Ini sifat semua syariat Allah Ta'ala. Seorang mukmin yang total iman akan betul-betul berbangga dan menjunjung tinggi apa yang ada dalam Islam. Walaupun terkadang hawa nafsu dia belum bisa menerima, maka yang dia tuduh adalah hawa nafsunya. Ikhwani billah, maka pendidikan Nabi kepada para sahabat Nabi ketika dia protes kepada Rasulullah SAW ketika turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Ayat ini turun, para sahabat keberatan. Yang membuat beratnya, apapun yang nampak, yang tidak nampak akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Ini terlalu sangat berat. Mereka mengajukan keberatan kepada Nabi, ya Rasulullah, kulif Nabi manutir. Ya Rasulullah, kami telah terbebani dengan sesuatu yang kami mampu melakukannya. Salat, puasa, zakat, haji, jihad, semuanya mampu. Tapi ini ada turun ayat yang sangat memberatkan kami, ya Rasulullah, yang seakan kami tidak mampu. Kata Nabi apa? Wahai para sahabatku, aturidun antakulu kama qalat ahlu kitabain. Wahai para sahabatku, apakah yang kalian kendaki adalah ingin mengatakan seperti perkataan dua ahli kitab, sami'na wa asaina, bal qulu, tapi ucapkanlah oleh kalian sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taati. Para sahabat mengikuti arah Nabi dan kemudian turun ayat keberkahan sami'na wa ata'na, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Intinya bahwa menuntut dia taslim, kalau itu dalam tu al-amali al-awamir wa nawahi, adalah ma sami'na wa ta'na. Antum perhatikan bagaimana sami'na wa ta'na para sahabat ketika turun ayat tahrimul khamr, pengharaman khamr, yang perlu antum tahu khamr ini bagi para sahabat itu sudah mendarah mendaging, sudah gatok. Tahu gatok? Orang kalau sudah gatok rokok, itu untuk memisahkan dengan rokok gampang atau sulit? Susah, terlalu sangat susah. Mending ramangan, rangumbi, bangir, rang rokok. Ah, ini khamr bagi para sahabat itu sudah mendarah mendaging. Tapi ketika turun ayat tentang pengharaman khamr, Nabi tidak perlu rapat besar, kemudian debat panjang, kemudian amplop-amplopan, kemudian kalau sudah diketok palu, dikerahkan berpeleton-peleton, pengaman, tentara pengaman, pasukan pengaman, mengawal undang-undang haramnya khamr. Enggak. Cukup mengutus satu orang keliling Madinah dengan memberikan pengumuman, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat, ketahuilah khamr telah diharamkan Allah. Tidak ada satupun telinga orang mukmin yang mendengar kecuali mereka sami'na wa ata'na. Semua simpanan khamr dikeluarkan, dituang, dibuang, sampai digambarkan gang-gang Madinah banjir dengan khamr. Dan ketika ayat Allah yang terakhir, fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti wahai kaum mukminin? Kata para sahabat, intahaina ya rab, intahaina ya rab, kami berhenti ya rab, kami berhenti ya rab. Ini adalah keimanan. Menuntut dia untuk sami'na wa ata'na dengan setiap apa yang datang dari Allah Ta'ala. Berkaitan khabar ikhwan, Allah punya tangan, Allah punya wajah. Ini khabar dari Allah. Kaidahnya bagaimana? Taslim kita bagaimana? Tadi khabar taslim kita bentuknya tasdik, membenarkan. Dalam ajaran Ahlus Sunnah, cara mengimani nama dan sifat Allah Ta'ala, perhatikan baik-baik. Kita menetapkan dan mengimani semua nama dan sifat yang Allah terangkan dalam Quran dan Sunnah tanpa melakukan tasbih, tanpa melakukan takwil atau tahrif, tanpa melakukan takyif, tanpa melakukan taktil. Semua nama dan sifat yang Allah terangkan kita wajib tetapkan, wajib kita imani. Kemudian tidak melakukan satu tasbih, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk? Karena Allah telah menegaskan laisa kamitslihi syai', tidak, Allah tidak serupa dengan apapun. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Apapun yang Anda bayangkan tentang Allah pasti keliru, karena bayangan itu pasti membandingkan apa yang sudah ada. Yang kedua, tanpa melakukan takwil atau tahrif, tidak melakukan takwil, merubah makna kepada makna yang lain yang tidak diterangkan syariat. Tangan menjadi kekuasaan, kemudian marah menjadi kehendak untuk menyiksa, kemudian turun menjadi rahmat. Ini namanya mentakwil, mentahrif, hakikatnya mentahrif, merubah, menyimpangkan. Kita tanpa menyimpangkan. Yang ketiga, tanpa mentakyif, tanpa menggambarkan bagaimananya. Kuat, Antum bisa menggambarkan itu kalau satu melihat, kedua melihat yang serupa, melihat barangnya, melihat yang serupa, mendapatkan info akurat dari orang yang terpercaya. Ini baru bisa menggambarkan. Gambarkan kepada saya bagaimana masjid Nidaul Fitrah. Oh, digambarkan gini. Kok kamu bisa gambarkan? Iya, sudah lihat baraknya. Sudah lihat masjidnya. Bisa menggambarkan. Atau melihat yang serupa. Melihat yang serupa. Umpamanya, mobil Xenia itu serupa dengan Avanza. Dia melihatnya Xenia, belum melihat yang Avanza. Suruh gambarkan Avanza bisa, karena mirip Xenia, udah pernah lihat yang serupa. Itu karena melihat yang serupa. Yang ketiga, ada info akurat dari orang terpercaya. Dalam hal ini Nabi. Kita tidak melihat Allah, betul gak? Kita tidak melihat yang serupa dengan Allah, benar gak? Tidak ada info akurat dari Nabi tentang bagaimana Allah, betul gak? Maka kita tidak bisa menggambarkan. Tapi kita meyakini ada hakikat bagaimananya. Tapi bagaimananya, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu, ikhwat? Kenapa Anda tidak bisa menggambarkan tentang bagaimananya Allah? Yang pertama, kenapa Anda tidak bisa menggambarkan tentang bagaimananya Allah? Tangan Allah, bagaimana tangannya Allah? Saya enggak tahu, saya enggak bisa menggambarkan. Saya meyakini tangan Allah ada dan saya tidak merubah dan mana takwil yang lainnya. Dan saya tidak bisa menggambarkan. Kenapa Anda enggak bisa menggambarkan? Satu, enggak melihat Allah. Dua, enggak melihat yang serupa dengan Allah. Tiga, enggak mendapatkan info akurat dari orang kepercayaan. Maka kita tanpa takyif. Dan kita tanpa takwil tidak menolak. Kenapa kita tidak menolak? Karena Allah sudah yang mengenalkan dirinya itu Allah sendiri. Antum tolak bagaimana? Sekarang kalau Allah ibaratnya begini. Wahai hambaku, saya punya tangan. Saya punya kaki. Saya turun. Saya tertawa. Oh Allah, enggak mungkin ya Allah. Enggak mungkin engkau begitu. Gimana? Ya gendeng. Lawang enggak tahu dikasih tahu, sok tahu. Enggak tahu dikasih tahu, dia sok tahu. Malah, oh kamu itu pantasnya begini Allah. Ngatur-ngatur Allah. Ini manusia yang maka Allah katakan, a'antum a'lamu amillah. Memangnya kamu yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Mana yang lebih tahu tentang Allah? Allah SWT. Maka kalau Allah memberitakan kepada kita, benar ya Allah, aku benarkan semua yang kau beritakan kepadaku. Aku mengimaninya, tidak menolak, dan tidak menggambarkan, dan tidak merubah kepada yang lainnya. Maka Imam Malik, ketika orang bertanya kepada beliau, ya Imam, kaifa istiwa Allah? Bagaimana istiwanya Allah? Imam Malik sangat terasa berat menjawab pertanyaan ini. Lalu Imam Malik katakan, al-istiwa'u ma'lum, wal-imanu bihi wajibun, wal-kaifu majhulun, was-su'alu anhu bid'atun, akhriju hadha rajul fainau mubtadi'. Imam Malik katakan, istiwa itu maklum. Artinya istiwa itu sudah diketahui maknanya oleh orang yang tahu bahasa Arab. Istiwa itu maklum. Wal imanu bi wajib. Iman kepada istiwanya Allah wajib. Kenapa, ikhwan? Iman kepada istiwanya Allah wajib. Kenapa? Kenapa? Ya karena Allah yang ngasih tahu sendiri bahwa Allah istiwa di atas arus. Ya Allah, aku benarkan. Aku beriman kepada engkau, ya Allah. Aku benar engkau istiwa di atas arus. Kemudian, wasu'awak wal kaifu majhulun. Tentang bagaimananya istiwanya Allah tidak diketahui. Kenapa, ikhwan? Kenapa tadi? Kita tidak melihat Allah, tidak melihat yang serupa, kita tidak mendapatkan info yang akurat. Kemudian wasu'alu anu bid'ah, pertanyaan tentang itu bid'ah, keluarkan orang ini, dia adalah mubtadi. Ini Imam Malik. Tapi jangan terapkan di masjid-masjid. Akhriju hadzal rajul mubtadi, antum jadi diseret keluar. Bukannya orangnya diseret keluar, antum yang diseret keluar. Ini Imam Malik. Intinya bahwa kita membenarkan apa yang Allah sampaikan tanpa meragukan, tanpa membagikan bagaimananya. Maka kedustaan besar. Orang yang mengatakan salaf itu kalau ditanya tentang istiwa, tentang sifat Allah, enggak tahu, mananya enggak tahu, hakikatnya enggak tahu, pokoknya enggak tahu, dilewati saja. Ini namanya tafwid. Dan ini bukan manhaj salaf. Ini manhajnya ahlul bid'ah. Salaf bukan begitu. Salaf itu yang diserahkan kepada Allah apanya? Apa ya, Juan? Hakikatnya. Bukan maknanya. Maknanya sangat tahu, sangat difahami. Karena itu menyangkut bahasa. Dan Allah menerangkan banyak nama dan sifatnya. Tapi yang diserahkan kepada Allah apanya? Hakikatnya. Bukan namanya, hakikatnya. Karena kita enggak melihat Allah. Dan itu mana salaf. Dan dampak mengimani asma sifat dengan benar itu sangat dalam. Dan penyimpangan dari asma sifat sangat luar biasa. Termasuk pengingkaran takdir yang beliau tadi jelaskan. Kemudian nanti mengacak-acak syariat. Itu berangkatnya dari rusaknya dalam mengimani nama dan sifat. Sehingga kerusakan meluas sampai timbulnya liberal. Ini rusaknya dalam mengimani nama dan sifat. Sufi, ini al-ittihadiyah, menyatunya hamba dengan makhluk. Kemudian liberal, mengacak-acak syariat, tidak menganggap ini berharga syariat. Ini semuanya karena rusaknya dalam mengimani nama dan sifat. Qadibillah, saya kira itu yang kita sampaikan. Sudah duhur, minta maaf. Mudah-mudahan manfaat. Kalau kurang minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mohon disampaikan ke jamaah bahwa kami masih butuh 500 juta. Yang mau nyumbang 500 juta tafadhalu. Dan total yang dibutuhkan 2 miliar untuk pembebasan tanah. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang uangnya turah-turah atau kalau enggak turah ya dikurangi. Kurangnya sedikit, mudah-mudahan barokah. InsyaAllah menjadi amal jariah yang bisa mengalir setelah kematian kita semuanya. Dan yang diperintahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, demikian ikhwan. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Dan kita beristighfar kepada Allah segala kekurangan yang kita lakukan pada majlis ini. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.